Mitra bisnis, dalam upaya penghematan pemakaian listrik, pemerintah telah memberlakukan berbagai aturan, termasuk yang ditujukan bagi kalangan dunia usaha. Walaupun aturan-aturan tersebut dikatakan sangat memberatkan para pengusaha, di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Rituan. Pak Stefanus, apa komentar Anda? Pada semangatnya sih sebenarnya kita setuju banget. Penghematan minimal 10% kita setuju banget ya. Sampai semuanya oke. Waktu yang diberikan juga cukup make sense buat kita. Dalam waktu 3 bulan akan mencapai 10%. Kalau enggak, kita harus jalanin genset. Nah, yang kita enggak setuju itu tiba-tiba ada keharusan dari PLN menjalankan genset 2 kali dalam seminggu. Ada waktu beban puncak. Ini yang buat kita jadi masalah besar. Sebab gensetnya itu selisihnya dengan listrik, kalau kita sudah kurangi biaya listrik pada jam itu, masih ada selisih 100 juta untuk setiap genset dengan kapasitas 1250 kVA. Biayanya akan sangat besar. Mall yang punya 3 genset harus mengeluarkan uang 300 juta. Kalau yang punya 8 genset harus mengeluarkan 800 juta. Sedangkan yang punya genset kapasitas lebih besar, 2000 kVA, kerugiannya bisa sampai hampir 150-60 juta per bulan satu genset. Kalau punya 8, kita 1,2 lebih ya, hampir 1,3 miliar. Duit dari mana itu? Apakah sudah menyampaikan hal ini pada pemerintah, Pak? Surat ini sampai ke pusat belanja itu kira-kira hari Selasa atau Rabu lah ya. Padahal pada waktu itu kita mengadakan rapat dengan PLN. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya wewenang untuk bilang iya atau tidak ini bisa dibatalkan. Nah, terus pada waktu kita membahas surat SKB 5 menteri, itu juga ada wakil dari PLN kan. Ya saya bilang kalau Anda hadir di rapat ini tapi tidak pernah punya wewenang, jadi buat apa ikut rapat dong? Alasannya direktur PLN-nya sedang mengikuti menteri lah. Harusnya kan diberi wewenang dong. Lalu upaya apa yang akan Anda dan teman-teman Anda lakukan, Pak Stefanus? Akan ada rapat beberapa asosiasi jadi satu. Kita akan melakukan rapat bersama. Nah, rapat ini termasuk ada beberapa lawyer yang siap untuk menjadi tim advokasi kita. Jadi, kita berharap si PLN bisa membatalkan penggunaan genset mulai tanggal 25 Agustus ini. Kalau enggak, ya kita akan melakukan upaya-upaya hukum lah untuk itu. Malah kita akan membentuk satu aliansi lah, satu forum di mana beberapa asosiasi akan bergabung untuk membahas lebih detail. Anda kata ini dilakukan, pemadaman dilakukan oleh PLN. Kita mungkin akan melakukan penuntutan ke PLN, ganti rugi, dan lain-lain lah. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Rituan. Saya Dewi Sintawati.